Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan pertemuan yang lalu kita membahas bahwa masa depan Islam bisa kembali seperti dahulu. Yang menguasai dunia adalah bila mereka bermanhaj salaf, dan sudah diberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan judul masa depan Islam di manhaj salaf maksudnya adalah dalam metodologi beragamanya, bukan pada individunya. Karena adapun individunya yang mengatakan dirinya bermanhaj salaf, karena mereka manusia biasa, mereka bisa jatuh dalam kesalahan. Disebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa sebagian orang mengatakan kita bisa menguasai dunia kalau kita bisa menguasai perekonomiannya. Tapi ini tentu perkataan yang tidak sesuai, karena Nabi SAW dahulu bersama para sahabatnya rata-rata miskin. Kita bayangkan Nabi saja waktu wafatnya masih ngutang bahan makanan, tapi penguasa dunia. Maka tidak benar kalau ada yang berkata menguasai dunia dengan cara menguasai perekonomian. Ada yang berkata menguasai dunia itu kalau menguasai teknologi. Kita jawab, Nabi dahulu buta huruf, tapi menguasai dunia. Ada yang berkata menguasai dunia itu kalau banyak pengikutnya. Maka kita jawab, Nabi SAW dahulu dimulai dari 1-2 orang saja hingga menguasai dunia. Nah, siapa yang ingin menguasai dunia maka wajib baginya untuk kembali ke manhaj salaf. Ada beberapa alasan yang sudah diutarakan di pertemuan lalu, bahwa di dalam manhaj salaf, manhaj ini mengajak orang untuk memperbaiki dari bawah supaya Allah memberikan anugerah dari atas. Dalil yang paling jelas masalah ini adalah ayat yang paling akhir dibaca di minggu lalu, surat An-Nur ayat berapa? 55. Allah janji, apa yang dijanjikan? Dijadikan penguasa di muka bumi. Tapi Allah kasih syarat. Apa syaratnya? Paling bawah dari ayat itu, beribadah dan tidak menyekutukan Allah. Pertanyaannya, dakwah apa yang ngajak orang untuk beribadah dan tidak menyekutukan Allah? Kalau dakwah politik tidak mungkin, karena dakwah politik ngajak orang untuk memperbanyak jumlah meskipun sebagiannya musyrik. Dan yang benar adalah dakwah salaf, karena dakwah salaf mengajak orang untuk mentauhidkan Allah meskipun akhirnya jumlahnya jadi sedikit. Dakwah salaf mengajak orang untuk mengesakan Allah dalam ibadah meskipun harus bertentangan dengan masyarakat. Berbeda dengan dakwah politik yang tujuannya adalah memperbanyak jumlah dengan cara mengikuti apa yang menjadi kebiasaan masyarakat. Mari kita baca di kelanjutannya, halaman 401 buku lama, buku baru halaman 410. Berkata penulis, khilafah adalah janji Allah bagi kelompok beriman pada setiap masa. Ia ketetapan dan sunnatullah, dan Anda tidak akan melihat perubahan pada sunnatullah dan sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Sementara permulaan khilafah dan sebagai tanda pemahamannya adalah, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah dia ridhai untuk mereka. Adapun kekuasaan merupakan awal kekhalifahan, maka kekuasaan dalam agama adalah mengatur kehidupan dan mensiasatinya. Namun kekuasaan itu tidak dianggap sempurna melainkan setelah mampu meneguhkan hati dengan keimanan di dalam lubuk hati para dai dan menghiasi seluruh perilaku mereka. Maka ketahuilah, pada saat itu janji Allah sudah dekat. Adapun kekuasaan bisa dianggap sebagai tanda kekhalifahan, sebab kekhalifahan berfungsi sebagai media untuk memakmurkan bumi di atas manhaj Allah, memanfaatkan segala sesuatu yang dititipkan Allah kepadanya untuk meraih ridha Allah. Maka orang-orang mukmin ketika agama telah menguasai hati mereka, sebelum tanah mereka, mereka akan memegang kendali negara penuh dengan kebaikan dan keadilan. Mereka akan tegar di hadapan syahwat yang tumbuh di muka bumi dan akan membawa manusia untuk mewujudkan mahnaz Allah seperti yang diinginkannya. Karena itulah mereka menebarkan keamanan dan menumpas ketidakadilan, maka masyarakat mereka menjadi tempat yang aman, tenang dan tentram. Di sini tampaklah pengaruh tauhid dan beribadah hanya kepada Allah saja sebelum dan sesudah kekhalifahan, dan firman Allah sebagai faktor kekuasaan dan keamanan. Mereka tetap beribadah kepadaku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Lantas apakah realisasi ibadah kepada Allah dituntut setelah adanya khilafah dan kekuasaan? Jawabnya bahwa merealisasikan tauhid dan ibadah hanya kepada Allah saja merupakan faktor utama tegaknya khilafah dan kekuasaan. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya khilafah dan kekuasaan merupakan bentuk beban terhadap diri dan kehidupan. Maka khilafah dan kekuasaan menuntut untuk tidak berlaku sombong dan congkak atau kurang amanah terhadapnya ketika memegang kekuasaan dan teledor dalam menegakkan perintah dan agama Allah. Sesungguhnya banyak jiwa yang mampu tegar menghadapi berbagai cobaan dan kesulitan, tetapi sedikit yang tahan uji ketika berhadapan dengan kekuasaan dan kenikmatan. Bukankah ujian itu bisa dengan kesusahan dan kesenangan? Katanya di atas, di tempatnya akhwat, kepanasan, dilaporkan di Facebook. Nah, saya tidak tahu harus berbuat apa. Setahu saya di situ ada banyak kipas angin. Ini beritanya AC-nya mati, AC mana saya tidak tahu, karena saya kalau ngisi pengajian di atas tahunya cuma kipas angin. Hah? Apa? Apa? Apanya? Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi coba di akhwat kalau memang kepanasan, diputar kipas anginnya. Setahu saya ada kipas angin di atas. Malah nggak ada AC sebagaimana yang ditulis di Facebook. Itu yang saya tahu. Kalau di sini banyak AC, tapi belum bisa nyala. Jamaah yang dirahmati Allah, paragraf-paragraf yang kita baca adalah tafsir panjang lebar dari surat An-Nur ayat 55, bahwa khilafah atau kekuasaan yang Allah berikan kepada kaum mukminin itu adalah janji, dan tidak ada yang berani mengatakan Allah itu mengingkari janji. Siapapun ketika dia mengatakan dirinya beriman, dia pasti percaya bahwa kalau Allah memberikan sebuah janji, pasti Allah tepati. Tapi janji berupa khilafah ini Allah adakan pakai syarat. Enggak ujuk-ujuk jadi begitu saja. Ada syarat yang Allah tetapkan di bagian akhir ayatnya. Kata Allah, ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Mereka orang-orang yang diberikan janji kekuasaan ini, orang-orang yang beriman, dan mereka tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Selama syirik masih ada, maka khilafah itu hanya hayalan. Dan hanya berhayal saja bagi orang yang mengatakan khilafah, khilafah, tapi di dalam agenda dakwah mereka, mereka tidak pernah menyebutkan tentang tauhid, mengajak orang untuk bertauhid dan meninggalkan syirik. Sekarang dakwah apa yang concernnya dengan tauhid? Dakwah sunnah, dakwah salaf. Dakwah yang paling sering teriak khilafah yang mana? Hizbut Tahrir. Ada concern mereka dalam bidang tauhid? Tidak. Kecualinya segelintir dari sedikit agenda yang mereka tetapkan. Coba lihat, tercermin dari buletin-buletin Jumat mereka, berapa banyak konten tentang tauhid, bantahan terhadap syirik, mengajak kaum muslimin meninggalkan syirik, memberikan contoh-contoh musyrik, contoh-contoh perbuatan kemusyrikan, dibandingkan dengan agenda-agenda politik seperti masalah BBM, masalah kelautan, masalah kenegaraan, masalah pemilu dan lain-lain, yang sumbernya coba dibandingkan mana yang sumbernya adalah Al-Quran dan kitab-kitab hadis dengan sumber-sumber dari media-media kekinian, dari internet, dari media-media massa yang rata-rata dikuasai oleh orang fasik. Jamaah yang dirahmati Allah, tadi ada di paragraf yang kedua yang kita baca, kata-kata yang dicetak tebal, kekuasaan itu tidak akan sempurna melainkan setelah meneguhkan hati dengan keimanan dulu. Antum pernah dengar cerita Umar bin Khattab mencopot Khalid bin Walid dari posisi sebagai panglima perang? Baca di mana tuh? Baca di mana ceritanya? Umar bin Khattab mencopot Khalid bin Walid, salah seorang jagoan perangnya Nabi, singanya Nabi di medan-medan peperangan. Oleh Umar bin Khattab dicopot dari posisi panglima. Kata Umar bin Khattab, kami copot Khalid bin Walid bukan karena Khalid berkhianat, bukan karena kami marah kepada Khalid, tapi karena, ada yang tahu? Karena khawatir pengikutnya Khalid merasa bahwa setiap kemenangan yang mereka dapatkan bukan dari Allah tetapi karena Khalidnya. Coba bagaimana manhaj salaf, manhajnya para sahabat, saking ingin ditegakkannya dan ditetapkannya bahwa kemenangan itu dari Allah alias bertauhid, sampai-sampai ketika ada indikasi para pasukan itu ngefansnya sama panglimanya bukan kepada Allahnya, maka panglima yang dicopot. Kenapa? Karena mereka memahami bahwa kekuasaan, kemenangan itu mereka dapat karena Allah, karena keimanan, karena tauhid. Minggu lalu saya ceritakan tentang Abdurrahman Al-Ghafiqi, salah seorang, apa levelnya dia? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tabi'in. Dia ngaji sama siapa? Abdullah bin Umar. Abdurrahman Al-Ghafiqi ditunjuk jadi panglima di daerah mana? Minggu lalu. Bukan tahun lalu ini ceritanya. Baru minggu lalu. Andalusia. Yang melebarkan daerahnya Islam ke arah mana? Baru minggu lalu. Ke arah Perancis. Apa persiapannya Abdurrahman Ghafiqi? Sejak dia ditunjuk jadi panglima di Andalusia, tugasnya adalah melebarkan daerah Islam sampai ke Perancis. Apa yang dia persiapkan pada pasukannya di awal-awal? Kajian. Kenapa kok kajian? Kenapa bukan senjata? karena dia yakin bahwa segala pertolongan datangnya dari Allah, bukan karena soal persenjataan. Apa yang dia khawatirkan? Apa yang dia khawatirkan yang bisa bikin kalah? Harta rampasan perang. Dan memang kalahnya akhirnya karena harta rampasan perang. Karena salah satu strateginya orang-orang Prancis ketika itu untuk mengalahkan tentaranya Abdurrahman Al-Ghafiqi adalah dengan cara bikin kekacauan di kemah harta. Sampai pasukannya yang sudah di depan lari mundur ke belakang untuk menyelamatkan kemah harta. Jadi gak ada yang berpang paling depan kecuali Abdurrahman Al-Ghafiqi, maka Abdurrahman Al-Ghafiqi terdemuri di depan. Coba, panglima terdahulu dari kalangan salaf, mereka punya keyakinan bahwa kekuasaan dan kemenangan itu tidak akan didapat kecuali dari Allah, sehingga persiapannya bukan persiapan persenjataan. Persiapannya adalah kajian. Ini menunjukkan kepada kita benarnya judul bab ini, bahwa kalau kita ingin menang, kita ingin berkuasa, maka yang nomor satu dilakukan adalah penguatan iman kepada rakyat, bukan dengan menempuh jalur instan seperti ustad-ustad ikut pemilu. Teman-teman yang sekolah di Madinah dan pernah dapat kunjungannya Pak Habibie, mereka mengatakan Pak Habibie menasihati teman-teman yang ada di Madinah, kalau nanti sudah lulus pulang jangan masuk politik. Mereka tugasnya adalah berdakwah, ngajak kebaikan bagi umat dari bawah, yang disebut dengan perbaikan dengan metode bottom up. Nanti rakyat ini yang dari bawah sudah memahami, nanti mereka akan sendiri yang naik dan meminta. Meminta apa yang seharusnya. Bukan jadi penguasa dulu baru nanti mosok ngatur-ngatur. Kalau kita ngatur-ngatur dari atas tapi rakyat bertentangan dengan pola pikir kita, nggak akan jadi. Ini sebagai contoh. Dulu kan bank itu cuman konvensional saja, pegadaian itu ya konvensional saja, leasing itu konvensional saja. Belakangan muncul label-label syariah di bank, di asuransi, di pegadaian, di leasing. Kenapa bisa begitu? Jawabannya karena masyarakat mulai memahami dan membentuk opini publik. Opini publik terbentuk lalu kemudian jadi sebuah permintaan. Maka muncullah versi-versi syariahnya. Coba yang bikin bisa begitu siapa? Tentunya dari Allah. Penyebabnya? Dai, ustad-ustad. Yang nyampaikan soal riba siapa? Nggak mungkin pegawai banknya. Pegawai banknya malah nih, ayo kesini aja. Datang ustad-ustad sebagai penanding mereka. Mereka mengatakan itu riba, riba, riba, riba. Lama-lama sebagian orang banknya keluar. Orang mulai bertanya, kenapa kok pada resign? Dengar-dengar ini riba, riba, riba. Lalu apa yang dituntut masyarakat? Syariah, syariah, syariah. Maka muncullah syariah. Itu menunjukkan bahwa pendidikan dari bawah itu lebih efektif. Bukan dari atas, gak jadi-jadi nanti. Nah, dan itu bisa membentuk masyarakat yang bertauhid hanyalah bila ditegakkan dakwah tauhid. Dan sekali lagi, memang tidak ada kenyataannya, tidak ada dakwah yang paling concern dengan tauhid kecuali dakwah salaf, yang mereka berani bertentangan dengan masyarakat kebanyakannya, meskipun masyarakat menuntut yang berbeda. Yang penting apa yang mereka yakini adalah tauhid, maka mereka ambil. Yang mereka yakini itu syirik, maka mereka tinggalkan. Tadi disebutkan di beberapa paragraf setelahnya, sungguh banyak jiwa yang mampu tegar kalau menghadapi cobaan dan ujian, tapi sedikit yang tahan uji kalau hadapannya adalah kekuasaan. Berapa banyak ustadz yang katanya nanti mau masuk politik, mau mengubah. Apa yang terjadi? Dia berubah. Katanya dia mau mewarnai, apa yang terjadi? Dia terwarnai. Banyak ustaz-ustaz yang masuk penjara karena politik. Nah, sesungguhnya ketegaran dan keteguhan hati di atas kebenaran setelah berkuasa menempati posisi yang sangat tinggi di atas kekuasaan dan khilafah, karena hal itulah yang memelihara dan melindungi utuhnya kekuasaan. Ini adalah hakikat yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 40-41 yang artinya, Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di muka bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Sesungguhnya yang dimaksud adalah ketegaran di atas manhaj setelah meraih khilafah dan kekuasaan seperti generasi terdahulu yang mampu tegar di atas kebenaran dan manhaj, padahal mereka mendapatkan bermacam-macam ujian yang berat dari orang-orang kafir. Dengan demikian, jelaslah bahwa tauhid dan beribadah hanya kepada Allah saja adalah faktor utama bagi terwujudnya khilafah dan kekuasaan. Allah telah mensifati generasi salaf dengan iman dan amal saleh sebelum mereka berkuasa dan memegang khilafah. Maka yang demikian itu menjadi tujuan utama ditegakkannya khilafah dan kekuasaan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap beribadah kepadaku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat An-Nur ayat 55. Allah memenangkan nabinya, menegakkan agamanya, maka mereka pun menjadi aman, dan janji Allah akan terwujud untuk kesekian kalinya dan senantiasa akan terwujud dan benar-benar terjadi selama kaum muslimin memenuhi syarat yang diberikan oleh Allah, yaitu mereka tetap beribadah kepadaku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Akan tetapi kemudian mereka mengubahnya, maka Allah mengubah keadaan mereka. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Sesungguhnya tauhid dan beribadah hanya kepada Allah saja adalah hakikat yang besar dan harus diwujudkan oleh siapa saja yang ingin sampai kepada hakikat janji Allah, dan harus mampu membuktikan hakikatnya dalam interaksi kehidupan yang islami. Sedangkan ia mengetahui syarat-syaratnya sebelum tertimpa keraguan dan kebimbangan atas datangnya janji kemenangan tersebut. Sungguh, tidaklah setiap kali umat ini berjalan di atas manhaj Allah dengan tujuan agar agama ini seluruhnya milik Allah, maka janji Allah pasti terwujud berupa kekhilafahan, kekuasaan, dan keamanan. Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Quran Surat Al-Hajj ayat 40. Jika tauhid dan beribadah hanya kepada Allah saja merupakan sebab utama bagi panutan yang pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan para sahabatnya radhiyallahu anhum untuk meraih khilafah dan kekuasaan, maka begitu pula hal tersebut merupakan sebab utama bagi Allah, bagi At-Ta'ifa Al-Mansurah untuk meraih khilafah dan kekuasaan, karena mereka satu manhaj dan prinsip dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Sebab akhir umat ini tidak akan baik kecuali dengan apa yang membuat baik generasi pertama umat ini. Telah tampak dengan penuh keyakinan dan telah kami lihat secara nyata bahwa manhaj yang mampu mengembalikan khilafah Rasyidah adalah manhaj yang berdiri di atas manhaj nubuwah. Karena tidak ada manhaj yang mampu mewujudkan masa depan Islam serta mampu mematahkan serangan Yahudi dan membabat habis gerakan setiap musuh yang berbahaya kecuali manhaj salaf. Kita highlight satu saja, paragraf kedua terakhir, kalimat paling bawahnya bunyinya, akhir umat ini tidak akan baik kecuali dengan apa yang telah membuat baik generasi pertamanya. Ketemu? Beri keterangan di situ. itu adalah perkataan Imam Malik. Imam Malik pernah mengatakan, la yasluhu hadhil ummatu illa bima saluhat bihi awwaluh. Afwan, illa bima saluhat bihi awwaluha. Umat ini tidak akan jadi baik kecuali dengan apa yang telah membuat baik generasi awalnya. Kita kembangkan kalimatnya. Kita tidak akan jadi baik kecuali kalau mau bermetodologi dengan metodologinya yang telah dipakai oleh orang-orang di generasi awal. Mahasiswa angkatan 2000 tidak akan sehebat orang-orang di angkatan 90-an kecuali jika mereka mengikuti metodologi belajar mereka-mereka yang sudah terbukti di tahun 90-an. Kejauhan. Adik-adik yang baru semester 1 enggak akan bisa diterima di perusahaan-perusahaan besar seperti kakak-kakak kalian yang sudah di semester 7 yang masih KP tapi sudah banyak perusahaan yang booking. Kecuali kalian adik-adik semester 1 belajar seperti tata cara belajarnya kakak-kakak kalian itu. Mudah dipahami? Waktu saya semester 1 teknik geologi UGM, saya pernah masuk di sana tapi cuman setengah semester saya lolosan, gak lulusan. Waktu di semester 1 ada kuliah awal, maka diperkenalkan dengan asisten-asisten lab teknik geologi UGM. Ini dari Bali, mas siapa saya lupa. Mas dari Bali ini sudah dipesan oleh Chevron, Exxon Mobil, sudah dipesan oleh, anggaplah waktu itu masih ada Unocal 76. Sudah dipesan oleh beberapa perusahaan dan perusahaan-perusahaan ini yang bertanding untuk dapatkan dia. Bukan dia ngelamar sono sini, bukan. Ya. Mbak yang ini sudah diterima di Total. Kebetulan mbaknya itu orang Balikpapan. Meskipun masih kuliah. Mas yang ini ada yang gemuk sedikit. Yang ini sudah diterima di perusahaan anu. Yang ini sudah. Apa kita tidak heran-heran? Enak ya? Masih kuliah, masih semester 6-7 tapi sudah banyak perusahaan. Bukan dia yang cari, perusahaannya yang cari. Bahkan booking, bahkan rebutan. Hanya adik-adik yang kurang akal saja yang kemudian mengatakan, biar aja. Menggepek. Aku nanti kalau sudah lulus teknik geologi UGM, aku nanti jualan minyak goreng aja. Lalu, kau salah jurusan berarti. Maksud teknik geologi UGM maunya perminyakan minyak bumi, bukan minyak goreng. Apa yang kau masuk sini? Banyak sana di daerah-daerah kelapa sawit, kalau tiga belajar via YouTube. Nggak perlu kau masuk teknik geologi UGM kalau cuma itu aja cita-citanya. Tapi adik-adik yang berakal dengan akal sehat, dia akan berkata, akan ku kejar kakak ini setelah ini. Aku mau tahu bagaimana metode belajarnya. Gitu kan? Maka kami pun berlomba-lomba waktu itu. Berlomba-lomba untuk mendeketin kakak asisten-asisten yang ditunjukkan itu. Pengen kenal, semuanya pengen minta nomor teleponnya, semuanya pengen minta bahan kuliahnya. Kecuali saya. Karena saya memang pas masuk saya langsung sadar saya salah, karena di awal-awal sudah ada kuliah lapangan dan saya kurang menikmati. Saya pikir saya lebih senang dengan dunia mengajar atau dunia manajemen orang. human resource management. Kayaknya bukan di dunia saya ini. Saya masuk terus terang gara-gara teman-teman SMA yang bilang, kita masuk game aja teknik geologi. Kenapa? Karena kata orang-orang BB di sana, orang-orang BB itu rata-rata Pertamina, Total, Unocal, makanya kaya-kaya. Nanti biar kita bisa jadi kaya juga. Maka ikut-ikutanlah saya tanpa memperhatikan di dalamnya setelah itu apa. Singkat kata, betul kalimat ini. Ini perkataan siapa tadi? Imam Malik. Tidak akan baik umat bagian belakangan kecuali kalau mereka mau ngikuti metodenya orang-orang yang awal-awal. Loh, kenapa begitu? Yang awal-awal kan sudah dijamin surga. As-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina taba'un bi-ihsan radiyallahu anhum radu'an. As-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Coba kalau kita mau jadi orang yang diridhoi oleh Allah, maka kita harus seperti para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bagaimana kalau jadi orang yang diridhoi Allah? Sudah enggak bisa enggak perlu ditanya lagi. Antum enggak akan sibuk ketika antum enggak punya makan. Antum tahu kepada siapa mengadu. Belum punya jodoh, masih jomblo, antum tahu kepada siapa antum harus meminta. Antum punya masalah hidup, enggak pernah galau, itu orang yang diridhoi oleh Allah. Karena dia tahu bahwa ada zat yang meridhoi dirinya, yang tidak akan melupakannya. Nah, ini termasuk diantara pendukung seseorang itu kalau mau beragama harus dengan metodologinya salaf. Karena para salaf di depan mata mereka sudah ada surga, kita nggak ada jaminan. Maka beragamalah dengan caranya orang yang sudah punya jaminan. Sebagaimana kalau baru semester 1 belum ada jaminan diterima di perusahaan minyak manapun, maka belajarlah dengan tata caranya para asisten lab yang sudah direbutkan oleh perusahaan-perusahaan migas. Bab 12, bab baru, bab syubhat seputar dakwah salaf dan bantahannya. Tapi ini cukup panjang. Kayaknya kita cukupkan saja. Insya Allah untuk bab syubhat ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ustaz Ana sering live streaming kajian ustaz-ustaz di bawah ini. Susah ini. Ustaz Omar bla bla bla. Ustaz Halid bla bla bla. Ustaz Safiq S-A-F-I-K Safiq. Ustaz Rahmat Rahmat B. Untuk nama satu dari nama itu saya belum pernah ngikutin karena malas juga ngikutin. Pernah sekilas saja ditunjukin orang, terus saya pikir ini ustaz peramal. Itu bukan ustaz tapi peramal, karena concernnya di bidang kiamat, lalu dihitung-hitung atau dihubung-hubungkan dengan sesuatu, dicocok-cocokkan antara yang kenyataan dengan dalil-dalil yang mirip, lalu kemudian Nah, itu nanti gitu-gitu. Berarti nanti akan gitu-gitu. Ini apa namanya? Ramalan. Dan barang siapa mendatangi peramal, man atakahainan wa'arrafan wa sa'alahan syai lam tuqbal salatuhu arba'ina laila. Siapa yang datang kepada peramal atau dukun, maka tidak akan diterimanya salat darinya 40 hari 40 malam. Saya katakan di zaman sekarang ini, saya jujur aja Jabir, zaman sekarang enak jadi dai. Kalau kita hanya memandang dari sisi enaknya, jadi ustaz itu enak. Coba antum kalkulasi, ustaz Jakarta satu masjid 500 ribu amplop, itu satu masjid. Satu hari dia ngisi 2-3, 500 kali 2,5 lah, berapa tuh? 1.250.000 satu hari. Anggaplah dalam sehari dia ngisi 5 hari aja. Coba kalkulator berapa itu? Satu minggu ya, 5 hari aja, 6.250.000 per minggu. 6 hari, nah 5 hari kali 4 minggu 25 juta pendapatan dari amplop saja. Itu ngisi kajian rutin. 2 hari sisanya yang gak ngisi adalah ngisi daurah kiamat, daurah soal kiamat, soal dajjal, soal apa namanya, soal Ya'juj Ma'juj dan lain-lain. Satu kali daurah kalau Jakarta 3 juta itu minimal ya, 2 juta lah, 2.500.000 lah, 2.500.000 kali ngisi daurah tambah kan kali 2. Tapi kalau daurah gak mungkin cuma 2 sesi, 3 kurang lebih 10 juta kalau dia mau ngisinya agak keliling. Kalau dia kurang keliling hanya satu panitia 5 juta. Anggap aja kalau yang tidak keliling 5 juta saja, berarti 25 tambah 5, 5 juta. 30 juta satu bulan. Makanya pekerjaan jadi ustaz zaman sekarang enak. Enggak seperti zaman dahulu. Karena enak, makanya banyak yang berlomba jadi ustaz meskipun enggak punya ilmu. Tapi punya cara bicara. Asal lucu, laku. Asal bisa meramal dan ngeri-ngeri, bikin PowerPoint, gambar-gambar dihubung-hubungkan Amerika, Iran, Israel, dihubung-hubungkan, hitung-hitung kiamat tanggal sekian. Laku. Dan kadang-kadang kebablasan ustaz-ustaz kiamat itu. Kenapa? Karena kalau tidak muncul produk hukumnya, tidak asik coy. Dia harus keluar sesuatunya. Nih ya, gampang ya. Nabi SAW mengatakan akan keluar setelah 100 tahun pembaharu. Coba pembaharu terakhir siapa kira-kira? Loh, dihitung-hitung misalnya. Oh, dipilih Hasan al-Banna. Tahun 1900 tambah 100 tahun lagi, tahun 2000 tambah 100 tahun lagi, sekian sekian sekian sekian. Maka yang akan keluar adalah yang di Mekah sekarang lagi sembunyi. Allahu Akbar. Ini tuh laku. Ustaz maaf, enggak apa-apa saya sebut. Yang dari Padang, yang lebih terkenal dari yang Rahmat ini, karena viewernya jauh lebih banyak kalau di YouTube, menamakan diri dengan Ustadz Akhir Zaman. Banyak sekali yang isinya itu ramalan-ramalan, gak punya dalil. Sampai cerita yang gak jelas pun diceritakan dalam ceramah. Antum mau punya ilmu, ilmu antum tercampur-campur antara Al-Quran, hadis, cerita, mimpi, dan kata orang yang gak jelas orangnya orang siapa. Saya soalnya dapat satu link video, terus saya lihat Ustaz Akhir Zaman Padang. Ya Allah, bagaimana umat ini bisa baik kalau seandainya dai-nya seperti ini? Begini isinya. Saya punya teman. Teman saya punya teman di Madinah. Teman saya yang temannya teman saya yang di Madinah itu, coba temannya yang mana? Banyak banget. Saya juga punya teman di Madinah, di Mekah. Guru saya di Madinah, di Mekah. Coba, saya punya teman-teman, saya punya teman di Madinah. Temannya teman saya itu berkata, suatu hari masuk ke dalam masjid, bertemu dengan seorang laki-laki yang laki-laki itu menurut dia mirip sekali mukanya dengan Imam Mahdi. Berarti jamaah, Imam Mahdi sudah ada. Ciri-cirinya sudah ditemukan oleh seorang temannya teman saya di Madinah. Gimana itu cara mikirnya? Coba kalau kita ngaji dengan orang-orang seperti itu. Dan kalau seandainya metodologi ini benar, betapa rusaknya agama. Saya Mufli pun akan berkata, hadirin, waktu itu saya di Mekah. Di Mekah saya punya guru. Guru saya gak jelas yang mana. Guru saya punya teman. Temannya adalah cleaning service di Masjidil Haram. Mukanya kayak Nabi. Coba. Maka kita akan bertanya, so what? Mirip biasa aja. Sesuatu itu tidak bisa di hukum itu tidak bisa ditentukan dengan pendapat orang, pengalaman orang, mimpinya orang, perkiraan orang, kemiripan orang. Berapa banyak kita ngomong sama ini, antum mirip ya sama si anu. Bu yang ini antum mirip loh. Tapi setelah lama-lama ketemu dan akhirnya diketemu enggak mirip. Ya toh? Pernah enggak gitu-gitu? Saya di kuliah juga saya lihat ada antum saudaranya si anu. Enggak, kok mirip ya? Ya. Antum enggak saudara. Ih, mirip ini mirip. Saya bilang kembar. Setelah satu semester enggak sama sekali. Gitu. Nah, dari mana kita bisa mengambil kata-kata ini Imam Mahdi sudah datang menurut perkataannya teman-temannya teman saya. Lalu kok banyaknya orang yang mau ikut gitu loh. Nah, dari nama yang tadi, nama-nama, oh kalau gitu saya bikin kaidah saja. Kalau antum dapati sebuah dakwah, doa itu konsepnya hanya kiamat, lalu muncul ramalan-ramalan, maka tinggalkan dai-dai seperti itu. Mau namanya Rahmat, mau namanya Zulkifli, sama aja. Azan. Azan kan? Azan. Allahumma inna nas'aluka Islam akan terpecah menjadi 73 dan hanya satu yang masuk surga. Apakah Islam yang lain masuk neraka? Iya, masuk neraka. Yang 72. Tapi kekal atau tidak? Jawabannya, selama seorang muslim mati dalam keadaan memiliki tauhid, maka kalau seandainya Allah takdirkan dia masuk neraka, maka tidak akan selama-lamanya, tapi sebatas dicuci dari dosanya saja. Yang satu yang masuk surga yang mana? Jawabannya, orang-orang yang berada di atas manhaj salaf. Oh, apakah berarti kita yang ikut kajian salaf ini pasti masuk surga? Oh, belum tentu. Karena yang satu yang masuk surga adalah yang betul-betul mengikuti jalannya Nabi dan para sahabatnya. Sholat terlambat dan bolong-bolong, apakah itu jalan sahabat? Pacaran tapi bermanhaj salaf, apakah itu jalannya sahabat? Ikut kajian salaf tapi melakukan riba, apakah itu bermanhaj salaf? Kajiannya kajian salaf, jenggotnya panjang tapi di kantor suka korupsi, apakah itu bermanhaj salaf? Jilbabnya jilbab panjang, bercadar, tapi kalau di chatting sama ikhwan dilayani hahaihi, apakah itu mana salaf? Jadi apakah yang bermana salaf pasti masuk surga? Siapa yang berjalan di atasnya pasti masuk surga, tapi orang per orangnya belum tentu. Bahkan yang di atas bidah, ada orang yang sehari-harinya adalah pelaku bid'ah, bahkan ahli bid'ah, apakah pasti masuk neraka? Belum tentu. Karena bisa jadi di akhir hayatnya Allah takdirkan dia mengenal sunnah, lalu dia berubah menjadi seorang ahli sunnah, dan dia mati dalam keadaan mengikuti sunnah. Bisa jadi yang sehari-harinya bermanhaj salaf, berada di atas sunnah, tapi karena tidak menjaga pergaulan dan tidak menjaga keistiqomahan, di akhir hayat Allah takdirkan dia berubah jadi seorang pengikut maksiat dan ahlul bidah, maka dia mati di atas jalannya dan dia masuk neraka. Semoga Allah mematikan kita dalam husnul khotimah dan istiqomah di atas manhaj sunnah dan salaf. Rasulullah berkata 72 masuk neraka. Benarkah ada sahabat yang bertanya, siapa satu golongan yang masuk surga itu? Iya, betul. Karena hadis iftiraqul ummah, hadis perpecahan umat Islam menjadi 73, lafaznya itu ada beberapa lafaz. Ada lafaz yang tanpa bertanya, siapa ya Rasulullah yang satu itu? Dan sebagian lafaz lagi ada yang bertanya. Dalam sebagian lafaz yang pakai pertanyaan, ada yang bertanya cuma satu, ada yang bertanyanya banyak. Sehingga ada perkataan qila, manhum ya Rasulullah? Ada yang bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Tapi tidak tahu siapa nama sahabatnya. Ada juga lafaz qalu, sahabat yang hadir ketika itu mereka semua bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Apakah ada Dalil posisi duduk iftirash saat tasyahud akhir di sholat isya dan maghrib. Ana sering lihat beberapa ikhwan duduknya iftirash di tasyahud akhir sholat maghrib dan isya. Soal dalil tentang duduk, coba antum lihat di sifat sholat Nabi. Yang dalil ini ada khilaf di antara para ulama dalam bentuknya. Diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan yang kanan di atas paha yang kanan, meletakkannya yang kiri di atas paha yang kiri, menegakkan kakinya, memasukkan kakinya ke yang kiri di bawah betis yang kanan dan seterusnya. Nah, bentuk ini kalau dibentuk kayak apa, ada khilaf di antara para ulama menghasilkan dua model, yaitu yang duduknya di kaki yang kita kenal dengan duduk iftirash, apa namanya, iftirash. Ada juga yang duduknya di lantai yang kita biasa kerjakan di tahiyat akhir, namanya apa, tawarruk. Coba bilang tawarruk. Lalu para ulama khilaf lagi setelah menetapkan bentuknya kayak apa, mereka khilaf lagi menjadi empat pendapat. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah, mereka mengatakan semua duduk dalam sholat iftirash, jadi gak dikenal duduk di lantai. Dalam mazhab Maliki disebutkan semua duduknya tawarruk, berarti gak ada yang duduk di kaki. Duduk apapun pokoknya duduknya di lantai. Dalam mazhab Syafi'i, sholat yang tasyahudnya dua kali berarti iftirash baru tawarruk. Kalau tasyahudnya cuma satu berarti tawarruk. Dalam mazhab Hambali sama, yang tasyahudnya dua kali iftirash tawarruk, tapi kalau yang tasyahudnya cuma satu iftirash. Makanya untuk melihat kalau di sebagian ustaz-ustaz sholat subuh tahiyatnya di mana? Duduknya di atas apa? Di atas kaki. Nah, ini tadi katanya ada lihat ikhwan-ikhwan maghrib isya semuanya iftirash, tahiyat akhirnya pun iftirash. Maka antum bisa tanya sama dia, antum mazhabnya Hanafikah atau mazhab apa? Kalau dia bilang, oh enggak, saya Syafi'i, maka kita bilang Syafi'i duduknya tawarruk kalau maghrib isya. Oh enggak, saya Hambali, sama, kalau Hambali juga begitu, maghrib isya tahiyatnya di tahiyat akhirnya di lantai. Kecuali kalau sempit, kalau sempit maka duduknya boleh iftirash. Nah, cuma masalahnya sebagian ikhwan ini sempit enggak sempit iftirash. Di sini ada dua orang yang sudah saya tegur. Saya pernah nanya dua orang di sini, antum kalau tak lihat kalau duduk maghrib isya selalu iftirash semua? Anustad, takutnya sempit, sudah dicoba duduk dulu, duduk dulu di lantai ini, nanti kalau sempit baru ke kaki. Nah, belum dicoba, iftirash duluan. Kecuali antum mazhabnya Hanafi. Nah, mazhab antum apa? Salafi. Ya. Jadi kalau sempit, sempit itu setelah antum duduk di lantai, ada orang kakinya itu di bawahnya bokong antum tuh, gitu lah. Sempit gitu kan? Kakinya di gitu. Ya, sudah asam urat diinjek lagi. Bolehlah antum duduk di kaki. Tapi kalau enggak apa-apa, maka janganlah duduk di iftirash. Kecuali antum mazhab Hanafi. Bagaimana pendapat ustaz tentang orang yang tahu waktu kematiannya? Enggak ada orang tahu kematiannya. Bahkan yang bunuh diri saja enggak tahu apakah dia pasti mati atau enggak. Aku mati 5 detik lagi, tunggu ya. Bisa jadi dia enggak mati, cuma cacat seumur hidup. Ya, tanda? Kita satu-satunya yang bisa kita ketahui kematiannya adalah orang-orang yang pas kita datangi kuburnya ada tulisan di nisannya kapan dia mati. Itu aja yang kita tahu. Itu kan? Ada pertanyaan panjang dari orang yang mengirimkannya pakai kertas Pegadaian. Kalau dia bilang, saya baru kenal sunnah dan alhamdulillah memberi saya resign dari lembaga ribawi. Dia tulis, saya resign dari lembaga ribawi, tapi kertasnya di atasnya Pegadaian. Yang punya kertas silakan tanya langsung, karena pertanyaan itu panjang. Berdosakah saya membunuh anjing pakai racun? Karena di kampung saya banyak anjing yang berkeliaran di daerah masjid. Nabi SAW sebutkan tentang anjing. Kata beliau, laula annal kilaba ummatan minal umam la amartu biqatliha kulliha. Kalaulah bukan karena anjing itu dahulunya adalah satu dari umat-umat terdahulu. Karena anjing itu juga pernah jadi umat. Contohnya di kisahnya apa? Ashabul Kahfi. Ya kan? Kalaulah bukan karena anjing itu adalah salah satu dari bentuk umat di zaman dahulu, maka niscaya aku akan perintahkan untuk membunuh semua anjing. Tapi kata-kata Nabi, seandainya, itu berarti tidak semua anjing boleh dibunuh. Paham? Lalu Nabi berikan pengecualian anjing-anjing yang boleh dibunuh. Dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faqadlu minha kulla aswada bahim." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Maka bunuhlah oleh kalian semua anjing yang hitam legam. Yang tidak punya warna lain kecuali hitam, fa innahu syaitan. Karena itu adalah wujud syaitan. Kalau antum ketemu anjing hitam legam enggak ada warna yang lain, maka itu disunnahkan untuk dibunuh karena itu syaitan." Itu satu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang lain 5 hewan yang boleh dibunuh meskipun saat ihram atau di tanah haram. Salah satunya adalah al-kalbul qur, yaitu anjing galak. Maka anjing yang mengerikan, yang mengancam, yang kalau kita ketemu dia sering mengejar dan menggigit, maka ini disunnahkan untuk dibunuh. Yang kedua adalah anjing yang mu'zi, yang dia bisa membawa penyakit seperti anjing rabies, maka ini juga sunnah dibunuh. Berarti ada 3. Anjing hitam legam, terus apa tadi? Anjing yang galak, yang ketiga apa? Anjing yang bawa penyakit, enggak mesti rabies. Nah, maka ini sebenarnya dibunuh. Tapi ada beberapa hal. Pertama, kalau itu di dalam rumahnya orang bagaimana? Dia kalau suka menggonggong, wow wow wow wow wow wow. Tapi dia galak dalam rumahnya sendiri, maka enggak boleh antum lempar racun di situ. Itu hanya anjing yang berkeliaran. Kalau ada pemiliknya, maka antum boleh bilang, "Pak, ini kalau anjingnya tidak dipelihara, kalau nanti dia mati jangan salahkan orang-orang ya." Dan jangan dibiarkan. Dulu waktu saya masih tinggal di PTHR, kalau mau ke rumahnya Abu Jauzi Tony, mesti melewati rumah yang 2 rumah itu punya anjing. Anjingnya dibiarkan begitu saja. Kadang saya dikejarnya. Ya, biar pakai motor dikejarnya juga. Semakin ngebut semakin lari dia. Nah, pernah suatu hari yang dikejar istri saya. Ya, tapi istri saya alhamdulillah enggak takut anjing. Nah, maka istri saya berhenti juga anjingnya. Terus kebetulan ada yang punya rumah, maka istri saya ngomong, "Bu, ini anjingnya dimasukkan dalam rumah. Ini ngejar-ngejar orang." "Blacky, Blacky, Blacky, sini sini sini." Nah, pernah sama Abu Jauzi itu, ini masuk ke rumahnya Abu Jauzi, dilempar pot. Tapi yang pecah potnya. Yang ketiga, catatan yang kedua, sebaiknya jangan pakai racun, karena racun itu nyiksa, ya kan? Dia matinya itu perlahan-lahan, sakit dulu di sininya, lalu lari ke sininya, lari ke sini, lari ke otaknya, baru gitu. Kasihan dia. Maka cari cara pembunuhan yang sekali sekali untuk melakukan langsung is dead. Pakai apa misalnya? Pakai senapan. Ya. Pakai senapan. Pinjam teman-teman yang ikut airsoft gun. Tembak. Atau pakai parang. Langsung hilang kepala. Hai. Lepas. Enggak lama-lama gitu. Atau dijeduk pakai batu. Tapi jangan batu kerikil. Apalagi yang merajam. Ditanam sedih. Dilempar yang mati, kelamaan. Panjang. Ana ingin menikahi seorang akhwat, namun akhwat tersebut menyampaikan kepada ana bahwa dulunya sebelum kenal ana dan sebelum kenal sunnah, dia pernah hamil di luar nikah dan pernah mengandung janin usia 3 bulan lalu keguguran. Sekarang sudah bertaubat. Bagaimana caranya ana meneguhkan hati ana yang ingin menikahinya? Ana ingin menjaga kehormatannya, menjaga aibnya. Kalau antum cari cara untuk meneguhkan hati, saya tidak tahu. Karena terus terang, bila saya di posisi antum, saya tidak bisa menikahi wanita seperti itu. Terus terang, saya tidak ingin hidup saya sepanjang hayat terganggu dengan bayang-bayang seperti itu. Dan saya sarankan kepada siapapun yang punya masa lalu, misalnya sebelum menikah antum pernah berzina, atau seorang akhwat pernah diperkosa, atau pernah melakukan zina, maka simpan buat antum saja. Jangan diceritakan dengan orang lain, apalagi diceritakan kepada calonnya. Sudah, yang penting antum bertaubat. Tidak usah diceritakan. Ustaz, apakah itu tidak menutup-nutupi sesuatu namanya? Ya memang itu aib yang harus ditutupi. Ya, tidak usah diceritakan. Kalau saya jadi ikhwannya, maaf, saya enggak bisa. Saya enggak mau. Hadis tentang memberikan kritik dan saran kepada pemimpin, apakah boleh melalui surat? Boleh. Yang terpenting adalah cara-cara yang menyampaikan pesan tanpa menjelek-jelekkan dan menjatuhkan. Apakah memberi kritik dan saran kepada imam rawatib juga caranya seperti itu? Ya, kurang lebih. Coba antum kalau jadi imam rawatib, lalu ada orang mengkritik antum di depan umum. Hey imam, semua orang ngeliatin antum. Bacanya tadi salah, ikhfanya kurang. Itu tadi juga hafalannya itu jelek sekali. Itu ganti-ganti. Pasti enggak akan nyaman di hati. Cari cara yang tidak akan menyakiti hati. Ustaz, ana mau bertanya tentang nikah. Kalau nikah main-main bisa jadi sah. Gimana kalau di sekolah saya ada praktek nikah? Praktek resepsi yang jadi walinya teman. Apakah sah nikahnya? Sah nikahnya bila terpenuhi rukun dan syarat sahnya. Kalau misalnya itu pernikahannya adalah antum teman perempuan satu jadi berakting sebagai penghulu, apakah sah? Tidak sah, karena bukan bapaknya si perempuan. Tapi kalau yang datang misalnya guru jadi apa? Jadi wali, kebetulan itu anak perempuan, bapaknya itulah yang bapak kandungnya itu gurunya, kan? Misalnya ada di sekolah SMA. Guru agamanya laki-laki, guru agama laki-laki punya anak perempuan di situ. Diadakan praktek menikah. Maka antum berkata, "Pak, saya mau praktek nikah." Terus yang jadi perempuannya anaknya bapak. Ya. Terus bapak, bapaknya yang jadi penghulunya. Apa jadi walinya? Saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mahar satu cincin pura-puraan dengan bayar tunai. Ada cincinnya. Bukan cincin emas tapi cincin besi. Beli di lek-lek. Maka itu sah terjadi pernikahan. Subhanallahumma wa bihamdika.